Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Imam Priyono kembali hadir dalam Percik Perenungan. Dan saudara, pada hari ini Percik Perenungan, sebuah acara yang sangat kita cintai, akan mengangkat sebuah tema yang terlihat sangat sederhana sebenarnya, namun artinya begitu luas dan mendalam. Topik kita pagi hari ini adalah berbuat baik adalah sedekah. Sebagian kalangan memang menganggap misalnya berbuat baik adalah sebagian dari hubungan horizontal yang tentu membuat kebaikan pula. Tetapi ada juga orang-orang yang menganggap berbuat sedekah atau memberikan sedekah adalah hubungan yang juga parsial, yaitu vertikal misalnya. Padahal beberapa kalangan juga menganggap, atau ustadz-ustadz juga menganggap, bahwa ini sebenarnya punya makna yang lebih luas dari itu. Dan bagaimana menjembataninya, kita akan berdiskusi lebih jauh di Percik Perenungan. Dan untuk pagi hari ini kita akan sampaikan materi ini dengan beberapa narasumber dan berbagai perspektif. Dan diantaranya kita akan berdiskusi dengan ustadz kita, yaitu Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi. Beliau sudah alhamdulillah bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Imam Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, pagi-pagi sudah ngobrol kita. Pagi-pagi sudah ngobrol, mudah-mudahan ngobrol kebaikan dan jadi inspirasi. Amin, iya. Ustadz, pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai berbuat baik adalah sedekah. Tadi saya di awal, saya teringat kalau melihat topik ini, ada beberapa kalangan menganggapnya parsial. Berbuat baik dianggap horizontal saja begitu ya. Tapi yang luar biasa kan agama kita, misalnya Islam, adalah bisa menjembatani bahwa berbuat baik tidak hanya horizontal, sebenarnya juga ada aspek sedekah, ujungnya juga bisa ada aspek vertikal. Mungkin Ustadz bisa lebih mengupas ini lebih jauh. Iya. Kita lihat dari legenda dahulu kalau gitu. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihat, lanukaffirunna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanalladzi kuntum ta'malun." Orang-orang yang beriman, lalu imannya itu tidak cuma di lidah, dipraktikkan dalam kehidupannya setiap saat. Beritahu pada mereka, hai Muhammad, kata Allah, segala dosa yang pernah dilakukan di masa lalu akan kuampuni seluruhnya, dan segala amal saleh, kebajikan sedekahnya itu akan kubalas dengan sebuah anugerah, sebuah ganjaran, sebuah pahala yang besar. Ganjaran itu jauh lebih besar dari apa yang mereka lakukan itu sendiri. Jadi kaitan iman dengan amal saleh itu terlalu dekat. Dan kalau kita bicara tentang amal saleh, maka belum beriman seseorang apabila imannya itu baru di lidah, tetapi praktik kehidupannya di luar amal saleh, amal yang sosial. Amal saleh yang dimaksud oleh agama tidak semata-mata salat, puasa, haji, mengaji, zakat, umroh. Seperti yang memang itu sudah jelas kita pahami maknanya semacam itu, tetapi jauh melewati batas-batas Atlantik itu, amal saleh itu segala sesuatu pekerjaan atau pemikiran yang dengan itu akan menimbulkan buah-buah amalia sosial. Ya. Kalau dalam dunia akademik kita mengenal segala karya ilmiah yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum, itu adalah sedekah. Senyum dan tutur kata adalah sedekah yang indah. Nasihat yang baik juga adalah sedekah. Bukan cuma itu, mendengarkan orang berkeluh kesah itu adalah sedekah. Lalu menyantuni orang-orang yang membutuhkan itu adalah sedekah. Bahkan dakwah ini jangan cuma cerita-cerita langit. Dakwah yang indah adalah dakwah-dakwah yang membumi. Menyantuni fakir miskin, anak-anak jalanan yang sekarang jadi program pemerintah yang utama, itu juga bahagian dari sedekah kita kepada Allah, kepada sesama manusia, dan itu ibadah kita kepada Allah. Coba kita masih ada waktu sedikit. Ya, kita tampaknya harus azan subuh sebenarnya. Ya, kita akan dengarkan kumandang azan subuh sesaat lagi, dan tentu ini azan subuh untuk wilayah Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kami seluruh kerabat kerja dari Percik Perenungan tentu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh Dan kita akan lanjutkan percakapan renungan hari ini dengan topik berbuat baik adalah sedekah. Tadi sekilas Ustadz kami, Bapak Anwar Sanusi telah menyampaikan beberapa hal dan kita akan lanjutkan dan memperdalam hal itu diantaranya dengan narasumber yang lain dan berdiskusi lebih jauh mengenai bagaimana kita berbuat baik adalah sedekah dan berikut adalah visualisasi yang akan melengkapi tema kita pada pagi hari ini. Sedekah. Kalau saja semua orang yang ada di muka bumi ini perbuatan dan tutur katanya meniru sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bahwa kehidupan manusia akan penuh dengan kedamaian. Sebagai pemimpin umat di kala itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan beliau dalam kehidupan masyarakatnya selalu dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang dianutnya. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan perlakuan kepada umat yang dipimpinnya, meskipun latar belakang sosial dan agama yang dianut berbeda. Pada umumnya, apa yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini lebih dilandasi adanya perasaan dan keinginan timbal balik yang bisa diperoleh. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, agar setiap manusia memiliki jiwa terhadap sesamanya, sehingga terbentuk keseimbangan kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Maka itu jangan heran, kalau sekarang ini dengan mudah kita dapat menyaksikan dari tayangan media, berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di kalangan masyarakat kita dalam menyelesaikan masalah. Padahal dalam budaya kita, khususnya masyarakat tradisional, ada nilai-nilai sosial yang menjadi landasan dalam menyikapi hubungan sosial antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan alamnya. Bukankah masyarakat kita dulu dikenal dengan memiliki sifat gotong royong dalam mengatasi berbagai problem dalam kehidupan sosial di kalangan masyarakat itu? Atau tradisi yang sekarang masih dilakukan oleh kelompok masyarakat di desa-desa dalam menyampaikan rasa syukur terhadap perolehan yang didapat dari hasil bumi dengan melakukan upacara sedekah bumi? Jika menilik dari latar belakang kondisi kita sebelumnya, bahwa sifat sosial sesungguhnya telah terbentuk dan berkembang kala itu. Bukankah kita sekarang ini dikategorikan sebagai masyarakat modern yang dalam melakukan interaksi sosial dengan sesamanya seyogianya lebih baik? Karena dalam masyarakat modern telah diterapkan berbagai bentuk peraturan tertulis. Ini yang nampak di permukaan kepribadian yang bersifat individualis dan egosentris, sehingga sifat kepekaan sosial dalam melihat lingkungan sosial di sekitarnya kurang dimiliki. Kurangnya pendidikan agama di lingkungan keluarga dan masyarakat saat ini dengan benar dan terus-menerus juga telah membawa akibat terjadi erosi kepribadian menuju kepada yang bersifat kurang baik. Maka itu penanaman nilai dan ajaran agama harus diberikan pada saat si individu telah mengenal lingkungannya untuk bisa memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh diperbuat dalam pergaulan sosial di kalangan masyarakat. Bahwa berbuat baik itu adalah sedekah yang merupakan bagian dari amal saleh, itu benar adanya. Agar bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Sang Pencipta, jika kita masing-masing memahami bahwa dalam kehidupan sosial ini diperlukan untuk saling menjaga kerukunan. Untuk itu, sesungguhnya dalam melakukan sedekah bukanlah pekerjaan sulit. karena setiap individu bisa menjalankannya tanpa melihat latar belakang sosial yang disandangnya. Alangkah indahnya dalam hidup ini, jika tingkat kesadaran masyarakat kita sudah terbentuk jati diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya, yaitu sebagai masyarakat yang agamis dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Percik Perenungan, dan kita masih akan membahas topik berbuat baik adalah sedekah. Dan alhamdulillah di sebelah kiri saya sudah ada Ustaz kami, Bapak Anwar Sanusi. Pak Anwar, tadi sekilas Bapak sudah sampaikan sebenarnya dimensinya sangat dekat begitu ya. Dan tadi juga ditambah ada sebuah kalimat yang menarik di visual yang tadi ditayangkan, bahwa salah satu yang mungkin menghalangi keadaan saat ini adalah sifat individualis dan egosentris. Begitu ketatnya kompetisi gitu ya, akhirnya kadang-kadang kita merasa diri kita saja belum cukup dan ini belum waktunya membagi ke orang lain. Kalau dasarnya materi, padahal Ustaz tadi bicara bahwa senyum pun sedekah. Nah, fenomena seperti ini, bagaimana kita bisa keluar dari suasana yang begitu individualis dan egosentris? Satu ketika orang bertanya pada Aisyah, kata orang tuh gini, Aisyah, kau kan istri Rasul, mencari Muhammad yang paling mudah itu di mana? Kata Aisyah, kamu cari Muhammad itu di tempat-tempat orang miskin, di rumah-rumah anak yatim, di tempat-tempat orang-orang yang tidak punya kemampuan. Kalau bahasa kita sekarang, di tempat-tempat orang-orang yang termarginalkan dalam hidup, Muhammad di situ pasti ada. Kamu cari di situ. Agak lain dengan kehidupan kita sekarang, kalau kita mencari pemimpin tidak di situ. Malah seminar tentang kehidupan anak jalanan, seminar tentang penanggulangan anak miskin itu di hotel berbintang 5. Jadi ada apa? Ada jarak yang sangat jauh gitu ya. Orang-orang yang membicara anak yatim tidak terlibat pada kehidupan mereka itu. Cara yang paling indah saya kira kalau kita ingin membina anak yatim, ya dakwah kita sekarang ini harus dirubah polanya. Dakwah sekarang itu harus membumi, jangan mengawang-awang. Agama itu sesuatu idealita, tapi juga agama itu realita. Cita-cita yang indah tidak mungkin bisa kita kerjakan tanpa terjun langsung menangani orang-orang yang memang membutuhkan. Dan kita empati, bukan tahu. Orang tahu dia hidup miskin dengan orang merasakan dia miskin, itu lain. Orang tahu dia hidup sengsara dengan orang yang merasakan hidup sengsara, itu lain. Itu karenanya kalau Islam mengajarkan egosentris, apapun namanya itu, apakah merasa diri paling besar karena darah, karena keturunan, karena kekayaan, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan semacam ini, itu kan patologi sosial, hal yang merusak masyarakat. Kita harus terjun di tengah-tengah itu, tidak bisa tidak. Dakwah sekarang, bersedekah sekarang, jangan cuma berpikir tentang memberi, tetapi dakwah sekarang harus berpikir tentang memberi dengan mudah. Artinya setiap orang bisa bersedekah kalau itu maknanya. Bukan hanya dengan materi, bukan semata-mata dengan pakaian, bukan semata-mata dengan sembako, bukan cuma itu bersedekah dalam agama. mendengar kata orang yang sedang mendapat kesulitan, keluh kesah, orang yang sedang mendapat hambatan kejiwaan, kita rasuki ke dalam, kita berikan nasihat dan tutur kata yang indah, kita ajak orang mendapatkan senyum yang ikhlas, ya, bukan senyum yang biasa. Itu semua bagian ibadah kita kepada Allah. Ya. Ini tidak ada yang sulit, yang niat kita, motivasi kita untuk melakukan kebajikan kepada masyarakat, dan itu cara yang paling mudah menyelesaikan kehidupan yang merupakan jarak antara orang yang berada dan tidak, para pejabat dan rakyatnya. Saya boleh agak dalam sedikit bicara. Ini soal leadership ini. Tidak pernah di dunia ini, di negara manapun, ada pemberontakan dari rakyat kepada pemimpinnya karena rakyatnya miskin, tidak ada. Coba baca, buka semua di literatur tata negara, yang ada pemberontakan karena terjadi ketimpangan pemimpin yang kaya dengan rakyat yang miskin. Dimanapun revolusi sosial itu penyebabnya. Nah, kalau pemerintah ingin mewaspadai itu, jangan cuma cerita di atas pentas dong. Jangan cuma cerita di atas mimbar. Pemerintah itu terjun membina masyarakat secara benar. Ya mungkin pemerintah itu kan tangannya banyak, telinganya banyak, matanya banyak. Orang-orang negara ini turun ke masyarakat, dibantu mereka mengkadar kemampuan kita masing-masing. Coba, di dunia mana rakyat berontak karena miskin, dunia mana? Ya. Tidak ada. Ustaz, berarti boleh dong kita berpikir sebaliknya. Jangan-jangan kita memang harus bisa memilih pemimpin yang betul-betul terlihat di masyarakat. Oh iya. Terbangun perlahan, step demi step, gitu, langkah demi langkah, sampai akhirnya dia memimpin. Iya. Harusnya seperti itu mungkin. Ustaz, kita akan lengkapi diskusi kita. Tadi Ustaz bicara bahwa ini bukan masalah langit saja, ini masalah realita. Dan kita punya realita yang menarik, bahwa kita punya satu orang narasumber lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nusa Putra. Kemudian ini ada adik Novi. Kalau ini namanya siapa, Dek? Ipan. Iya. Salim sama Ustaz. Novi, Ivan. Ini siapa, Ustaz? Ini Novi, ini Ivan, ini Pak Nusa Bakti ini. Iya. Yeah. Nusa Putra, Nusa Putra. Iya. Dan Pak Nusa Putra, kita lagi diskusi mengenai berbuat baik adalah sedekah. Tadi Pak Kiai cukup memberikan pandangan yang begitu luas dan sebenarnya cukup mendalam. Dan yang menarik bahwa kalau kita bicara berbuat baik, kalau menurut Pak Kiai tadi, ini bukan bahasa langit aja nih, ini realitas gitu ya. Berdakwah itu juga bisa menjejak ke bumi. Dan saya mungkin bisa cerita sedikit ke Ustadz bahwa Pak Nusa ini punya aktivitas yang tidak banyak mungkin dilakukan orang lain, bergiat di tengah-tengah masyarakat, di ceruk-ceruk masyarakat, dan tampaknya bukan hal yang mudah begitu ya. Pak Nusa hadir untuk membimbing adik-adik kita yang di beberapa daerah yang mungkin punya tingkat kehidupan yang kurang baik begitu ya. Kita ingin tahu tepatnya sekarang Pak Nusa Putra itu apa yang sedang dikerjakan, kapan dimulai ya, mungkin bisa diceritakan. Terima kasih ya. Saya dan teman-teman termasuk pembina mereka, saudara Hendra dan banyak teman lain, kita sejak tahun 90-an bahkan lebih dari itu, tahun 80-an pertengahan, kita khusus menangani anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan, masyarakat daerah kumuh, kemudian juga masyarakat anak-anak yang besar di pasar-pasar. Mengapa kita lakukan itu? Karena sebagian besar mereka tidak memiliki orang tua lagi, baik karena ditinggalkan oleh orang tuanya maupun karena mereka meninggalkan orang tuanya. Mengapa mereka meninggalkan orang tuanya? Karena tidak sedikit dari anak-anak jalanan ini dipaksa bekerja oleh orang tuanya. Kemudian ada semacam yang harus disetor. Nah, kalau setoran itu tidak memenuhi, mereka sering mendapat kekerasan. Memang tidak semua seperti ini, tapi kasus-kasus seperti ini tidak sedikit. Yang lebih mengerikan adalah tidak sedikit dari anak-anak jalanan ini yang setelah tidak lagi bersama orang tua, mereka ada di bawah kekuasaan para preman. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang anak jalanan di bawah kekuasaan preman, maka kita bicara tentang anak kecil yang tidak punya daya, yang mengalami kekerasan berlapis. Ya. Nah, itulah yang mendorong saya dan kawan-kawan kemudian melakukan sesuatu yang menurut kita indah ya, berbuat baik itu indah. Tetapi juga Pak Kiai mungkin setuju, seringkali Perebutan bayi itu merupakan jalan yang mendaki. Tidak gampang. Ada banyak hambatan yang kita alami di jalanan itu. Tetapi apapun yang terjadi, kami selalu punya moto, jangan pernah tobat berbuat baik. Pak, menarik yang Bapak sampaikan. Perjalanan mungkin mendaki ya, bahkan saya pernah dengar Bapak pernah diancam bahkan dibunuh dan yang lain-lain. Kalau memang pertaruhannya sudah sampai ke arah situ, apa yang latar belakangi Bapak akhirnya memulai perjalanan yang mendaki ini? Kenapa Bapak dalam tanda kutip bersusah payah membantu adik-adik kita yang keadaannya tidak beruntung? Apa yang memotivasi Bapak sebenarnya? Ya, pertama harus saya akui ini kesadaran agama. Yang mendorong saya pertama kali dan teman-teman semua juga adalah kesadaran agama. Dalam arti begini loh, kita merasa berzikir itu bagus, sholat itu bagus. Tapi kita suka berpikir begini, ketika kita berzikir dengan tenang di rumah atau di masjid, tapi di luar sana ada anak-anak kecil yang dikejar-kejar, dikejar-kejar kamtib, dikejar-kejar preman yang lebih dewasa. Apa kita bisa beribadah dengan tenang? Dan mereka adalah orang-orang yang rentan sekali. Di tempat-tempat pembinaan kami yang ada di berbagai tempat, kita menghadapi anak-anak yang di dalam keluarga saja mereka sudah tidak aman. Mereka dipukuli oleh orang tua. Bahkan di beberapa tempat mereka disodomi oleh orang-orang yang lebih dewasa. Ya. Ini sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bicara. Iya, betul. Dan itu menggugah Bapak dan teman-teman. Iya, dan itu yang membuat saya dan teman-teman mengatakan harus ada sesuatu yang kita buat. Dan kita sadar bahwa tidak selalu kita sudah bekerja keras begitu ya, kita berhasil seperti yang kita inginkan, tidak selalu juga. Karena saya ambil contoh misalnya ya, kita sudah 13 tahun, Nopi kemarin ikut ya perhatian kilat ya, di tahun ini ya. Nah, kita membuat pesantren khusus, pesantren khusus untuk anak jalanan. Tiap tahun. Ini sudah memasuki tahun yang ke-13. Kalau tahun ini kita lakukan tahun ke-14. Anak-anak itu ikut dengan kita di pesantren. Mereka ikut dengan baik. Nah, ini ada satu kejadian ya, kira-kira 4 tahun yang lalu. Ada anak wanita, dia ditinggalkan orang tuanya, dia tinggal dengan saudaranya. Dia berhasil kita ikutkan paket A sehingga dia tamat SD. Kemudian dia sudah mulai SMP di bawah pembinaan kita. Ketika kita sedang melakukan pesantren kilat itu, dia dijemput oleh kakaknya, kakak kandungnya. Jadi tidak mungkin tidak kita lepas. Akhirnya kita lepas, katanya ibunya sakit gitu. 2 hari kemudian anak ini pulang ke tempat kita buat pesantren kilat itu, magis dan dengan wajah yang apa ya, kesal, sedih. Ketika kita tanya apa yang terjadi, dia dijual oleh kakak kandungnya. Kakak kandungnya terlilit hutang, kemudian dia dijual oleh kakak kandungnya kepada orang yang dihutangi itu. Coba bisa Anda bayangkan, anak ini kita bina bertahun-tahun. Sudah SMP, sudah bisa sholat, sudah bisa baca Quran, sudah hidup baik, dijual oleh kakak kandungnya. Ini satu contoh ya, satu contoh. Atau yang kita alami misalnya di tempat lain, tidak usah saya sebut karena ada banyak nama yang terlibat di sana. Saya pernah mengalami di sana mengajar anak-anak ya, mengajar anak-anak. Waktu itu sebelum saya mengajar anak-anak itu ada perjanjian dengan preman, bahwa yang boleh kita ajar itu adalah anak-anak yang tidak di bawah pengasuhan preman, gitu ya. Kita seminggu 3 kali, hari Sabtu itu biasanya kita suka bikin acara makan. Makan-makan sederhana lah buat kita, tapi buat mereka itu sudah satu kemewahan. Bubur ayam, kacang hijau, seperti itu ya. Kadang-kadang ada dermawan yang memberikan donat gitu ya. Jadi anak-anak yang di bawah preman ini ikut makan bersama. Walaupun kita tidak diundang pun ikut. Tidak diundang. Nah, mereka datang karena makan kan? Iya. Nah, dari mulai ikut makan, kemudian mereka ikut belajar. Ya. Nah, ketika mereka ikut belajar, preman-preman itu pada marah. Ya. Mereka tentu marah kepada anak-anaknya, anak-anaknya dengan kasar diambil, pergi, dan saya dipukuli. Ya. Bukan hanya dipukuli, ya, saya diperlakukan seperti pencuri. Ya. Tangan saya dipegang ke belakang, rambut saya dicekal, baju saya dicekal, kemudian seorang menaruh belati di leher saya. Saya berjalan kira-kira ada 150 sampai 200 meter, ketemu dengan preman, kepala preman itu. Oh, di situ saya diinterogasi, dimaki-maki, diludahi mulut saya. Hanya karena apa? Hanya karena anak-anak mereka ikut kita. Artinya apa? Ini bukan hanya soal penderitaan saya ya. Bagaimana anak-anak itu selalu berada di bawah ancaman dan diproteksi secara organisasi yang begitu rapi berarti ya. Iya. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan nanti ke Pak Nusa. Namun sebelumnya saya ingin mengundang saudara-saudara kita yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kita, ingin tahu lebih jauh dari Pak Nusa dan dari Pak Kiai yang ada di sini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menelpon nomor telepon 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin berdiskusi bersama kami dengan topik berbuat baik adalah sedekah, Anda dapat terhubung bersama kami di 5743476 dan 0215743478. Dan saudara, kita akan lanjutkan diskusi bersama narasumber kita, di antaranya di sini ada Novi. Mungkin Ustaz, saya ingin ke Novi sebentar. Saya tambah sedikit dulu. Boleh, boleh. Saya tidak bahagia ya. Malah saya risau. Kalau sedang pergi ke Baitullah, ke Tanah Haram, orang begitu nangis, terseduh-seduh, meneteskan air mata sebanyak-banyaknya di hadapan Ka'bah di waktu sholat. Tetapi sesudah keluar Masjidil Haram, mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara di hadapannya banyak fakir miskin, orang-orang para peminta-minta, orang-orang invalid dan lain sebagainya. Kalau saya juga risau kalau melihat orang yang berzikir bersama-sama semasjid penuh, begitu keluar mereka melihat fakir-fakir miskin, anak-anak jalanan yang tidak terurus, mereka tidak punya kepedulian sama sekali. Padahal keberagaman seseorang bukan pada penguasaan dalil. Dakwah yang benar itu bukan ini ayatnya hadis, bukan begitu dakwah yang benar itu. Dakwah yang benar itu yang aplikatif. Yang memang kita mengerjakan apa yang kita dakwahkan itu. Satu contoh saja saya lihat. Qad aflahal mu'minun, telah mendapat kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Orang-orang yang salatnya khusyuk. Ciri salat khusyuk itu adalah orang yang apabila selesai salat, apa yang dibaca dipraktikan. Sekarang kita waktu salat baca begini. Arwa'ita lazuka dhububidin. Apakah kamu tahu siapa pendusta agama itu? Nah, salah satunya walayakhudhu ala tu'amin miskin, di samping anak yatim ya. Pendusta agama itu orang Islam, sholat, ngaji, puasa, haji, umroh sudah 20 kali, zikir tiap malam, salat tahajud tiap malam, tapi tidak konsen mengangkat derajat fakir miskin. Masya Allah ya. Jadi di hadapan Tuhan sendiri, sekalipun kita sholat, melakukan ritual harian gitu, kalau kita tidak konsen mengerti fakir miskin, dalam kondisi kita mampu, kita tuh pendusta agama. Dan tidak ada orang ahli surga pendusta agama. Jadi maaf saya bicara kasar ya, dusta kita dakwah kalau kita mengajarkan orang beramal saleh, sementara hasil ibadah kita tidak pernah kita wujudkan, kita berkasih sayang dengan sesama kita. Itu yang saya katakan sejak awal tadi, bahwa bersedekah itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan. Menyantuni adik-adik kita seperti ini, barangkali rambutnya belum dipangkas, barangkali gitu ya. Memangkas rambut anak ini bagian sedekah kita. Gitu. Lalu barangkali anak kita, coba bayangkan, ini kan wajah-wajah yang kurang ceria. Ya. Coba bayangkan, memandang wajah semacam ini, itu bagian sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ya menganjurkan kepada adik-adik saya, para dai. Kalau saya kiai kampung sih, saya ceramah cuma di musola kecil di pinggir kali gitu ya, di musola-musola yang sudah mau rubuh. Saya anjurkan kepada adik-adik saya yang cuma mau ceramah di rumah menteri, di rumah dirjen, di rumah gubernur, di rumah camat, coba dakwah ya, coba dakwah tuh turun ke masyarakat, ke pinggir jalan, ke jalan-jalan kereta barangkali ya, ke lampu-lampu merah barangkali ya, lampu-lampu merah di mana, turunlah berdakwahlah tuh, ajak mereka masuk ke sebuah komune, komune yang baik-baik beramal saleh, baru namanya kita berdakwah secara benar. Nabi tidak banyak cerita berdakwah itu, melakukan amal-amal ya sosial, lalu orang melihat, oh begini rupanya Islam itu, maksudnya kita lakukan. Ya. Iya. Indah itu memang terlihat kalau teraplikasi ya, Ustaz, tidak hanya ada di ucapan. Ini cuma bayangkan ya, sedikit setengah menit barangkali. Indonesia tiap tahun memberangkatkan haji 215 orang. Umroh tiap tahun 1 juta visa itu keluar. Jadi orang yang tawaf orang Indonesia setahun 1.215.000. Ya. Tapi ini negara terkorup nomor 6 di dunia. Anak miskinnya paling banyak, anak jalanannya tidak terurus, orang-orang gemar berpoya-poya, membuat jurang yang sangat jauh antara orang mampu dan tidak mampu. Itu yang saya katakan tadi, kasar sekali saya bicarakan ya. Tidak pernah rakyat berontak kepada pemimpinnya karena negaranya miskin, tidak pernah itu. Yang rakyat berontak itu reposisi sosial. Rakyat terlalu miskin, para pejabat terlalu kaya ya. Itu yang terjadi. Itu yang sering menyebabkan pemberontakan masyarakat ya. Ustaz, saya ingin ke Novi sebenarnya ya. Novi, sudah berapa lama kenal sama Pak Nusa? Dan sekarang sehari-hari Novi, kalau Novi ini dengan Pak Hendra ya? Oke, okay, dengan Pak Hendra dan Pak Nusa. Sudah berapa lama kenal sama beliau? Ikut di jalanan. Iya. Sejak kecil, seberapa kecil? Usia berapa kira-kira? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun sudah dengan Pak Hendra dan Pak Nusa. Sekarang aktivitasnya apa? Kegiatan sehari-hari Novi naikin. Apa? Apa? Naikin. Kenaik di? Kopaja. Di Kopaja daerah mana kalau boleh tahu? Raya Kalidres. Ya, terus Jakarta Barat sana ya. Jakarta Barat dan Mogot dan sekitarnya itu ya. Novi, kalau dengan Pak Hendra, dengan Pak Nusa, aktivitasnya apa selain kenek? Kan berarti kan sekarang suka bertemu dengan Pak Hendra, Pak Nusa. Benar enggak tadi Pak Hendra cerita kadang-kadang suka makan bubur dan yang lain-lain. Itu apa aja sekarang kegiatannya? Suruh ikut sarang ikut. Terus apa lagi? Belajar sesuatu dari Pak Hendra misalnya? Belajar, kadang malah suruh les. Les apa biasanya? Belajar. Apa misalnya, apa baca, tulis sudah bisa? Sudah. Terus Novi, saya ingin tahu, tadi kan Pak Hendra cerita ya, di kadang-kadang di jalanan itu kan berat gitu ya. Ada preman misalnya. Itu pernah Novi alami di sehari-hari? Apa yang biasanya mereka lakukan, Novi? Minta duit, kadang-kadang pas saya kasih. Udah, ingin. Pernah Novi dipukul sama preman-preman itu? Biasanya Novi, kalau ada kejadian itu kemana Novi biasanya mengadu? Masih ada orang tua Novi? Masih. Ya. Dan kalau sekarang Novi merasa ada Pak Hendra, ada Pak Nusa, apa yang Novi rasakan? Merasa lebih aman, lebih bagaimana mungkin? Bisa cerita ke saudara yang ada di rumah? Ya aman. Enak. Ya, lebih aman ya Novi ya. Ya Pak, kan kita melihat betapa sebenarnya adik-adik kita seperti Novi itu, mungkin Pak Nusa tidak tiap hari, tapi kehadiran Pak Nusa dan Pak Hendra itu kan sangat membantu. Iya, kalau gimana? Kalau saya memang tidak setiap hari sekarang, tapi Pak Hendra yang menangani mereka di Tomang itu ya, setiap hari ya, sampai malam ya Novi ya. Yang menarik ini Pak Hendra yang sekarang menjadi pembimbing mereka ini, dulu adalah anak jalanan seperti mereka. Seperti mereka. Iya. Saya kira waktu saya ketemu Hendra itu juga sebesar-besar mereka ini. Sekarang Hendra itu sudah bisa menangani 30-50 anak itu, Mak. Luar biasa. Baik Pak, kita akan coba angkat telepon dulu. Ada yang ingin bergabung bersama kita, berdiskusi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu, sebelumnya? Saya Ibu Zulfatnya. Iya, di mana, Ibu? Di rumah, ya. Di Pos Umben. Iya, baik, silakan, Bu. Mau nanya, kalau saya mau bantuan, ya, caranya gimana ya? Bantuan apa, Ibu? Ya, untuk ya, anak-anak yang tadi Bapak saya, Pak Nusa ya namanya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Baik. Kalau Ibu butuh bantuan untuk lingkungan Ibu bagaimana gitu ya? Baik, nanti saya sampaikan ke Pak Nusa dan Pak Nusa akan. Bukan boleh itu. Ibu membantu Pak Nusa. Oh, ingin membantu Pak Nusa. Dana gitu loh. Oke. Bukannya bantu ngurus anak. Baik, baik. Enggak sanggup gitu lah. Baik. Baik, Ibu, nanti kita sampaikan melalui Pak Nusa bagaimana cara menghubungi Pak Nusa begitu ya, Pak Nusa ya. Makasih ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya setelah dari Pos Pengumben, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Heni. Ibu Heni di mana Ibu? Di daerah Penggilingan. Silakan Ibu Heni. Ya, cuma ini aja saya mau melihat gitu anak-anak yang di jalanan-jalanan itu ya, emang melah sih melah dalam hati saya, cuma saya juga belum mampu bisa membantu. Ya. Cuman seperti ini, kelihatannya kalau yang anak-anak yang soleh gitu ya, tapi rambutnya juga rapi gitu ya, ya, berkopiah rapi. Tapi kalau seperti anak-anak itu rambutnya pada gondrong, seperti yang dibelajarkan ada lomba-lomba nyanyi itu di TV, suka disengaja rambutnya digondrong-gondrongin apa mendidik apa gimana itu caranya ya. Baik, itu berarti perlu peran dari Ibu Heni juga, Bu. Iya, jadi disengaja dididiknya sebegitu gitu. Kalau yang suruh ada kemampuan di TV itu ya, yang lomba-lomba menyanyi itu yang. Baik, Ibu Heni. Ya, begitu aja lah. Baik, ya. Terima kasih Ibu Heni di panggilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada di belakang Ibu Heni di penggilingan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Ya, dari Pak siapa, Pak? Di mana, Pak? Amar, Pak. Silakan, Pak Amar. Bujuk. Ya. Silakan, Pak Amar. Assalamualaikum, Pak Anwar. Waalaikumsalam, Pak Amar. Bagaimana kabar, Pak Amar? Alhamdulillah sehat, Pak Anwar. Aduh, saya udah lama nggak ini, Pak Anwar. Iya. Pak Anwar, apa yang dikatakan Pak Anwar kerisauan tadi, sama saya pun sangat risau sekali. Ya. Ada ayat Allah kan seperti surat Ashab itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu kaburan maqtan indallah. Jadi sangat dibenci Allah apabila kita hanya ceramah tapi tidak mengaplikasikan dalam keseharian kita. Nah, itu seperti sekarang Pak Anwar, di dalam undang-undang dasar kita kan sudah jelas betul bahwa semua kekayaan ini untuk mesejahterakan rakyat. Itu fakta pertama. Yang kedua, anak-anak yang terlantar ini dipelihara oleh negara. Ini uangnya dikorupsi semua oleh perorangan. Ini anak-anak pada terlantar semua, kasihan. Jadi pada kemunafikan yang ada di dunia ini. Jadi bagaimana ini kita memperbaikinya, Pak Anwar? Saya sangat risau, betul-betul saya sama dengan Pak Anwar. Sangat risau. Ya. Kita ini banyak pedai-pedai, tapi mempraktekkan keseharian tidak ada, tidak terbaikkan dalam kehidupan. Ini sangat prihatin kita. Kita negara ini kaya tuh, aduh kaya. Allah mencurahkan banyak dan bumi ini rezeki yang dilimpahkan Allah, tapi tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi banyak orang melarikan tahun tambah banyak, apa banyak orang menderita. Doanya yang sangat dijawab Allah itu. Baik. Banyak musibah datang ke negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar. Waalaikumsalam, Pak Amar. Mudah-mudahan kerisauan dari Pak Amar juga bagian dari sodakoh beliau ya, mengingatkan kita, menginspirasi kita. Baik, saudara, kami akan lanjutkan diskusi ini mengenai topik berbuat baik adalah sedekah. Namun sebelumnya kita harus jeda. Tetaplah bersama kami di Percik Renungan. Sedikit mungkin. Ya, dan saudara, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan kita akan jawab, paling tidak sudah ada 3 penelpon yang tadi menelpon kita. Dan yang terakhir, Pak Amar hadir dengan kerisauan yang begitu mendalam. Mudah-mudahan ini juga inspirasi, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa merangkum ketiganya. Iya, pertama ibu kita tadi yang ingin membantu Pak Nusa. Iya, nanti Pak Nusa juga jawab. Iya, barangkali alamatnya Pak Nusa harus jelaskan kepada Ibu Solehah ini ya. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah. Iya. Itu kalau mendengar dakwah dari Rasul itu dari Abu Bakar juga gitu ya, langsung mengatakan ya. Jadi orang menyebutnya gini, Siddiqah binti Siddiq, wanita yang jujur, anak dari laki-laki yang amat jujur. Jadi sam'an wa tha'atan, sami'na wa atha'na. Nah, mestinya saudara-saudara kita di Indonesia ini kalau sudah melihat realita begini, memang ucapannya seperti ibu tadi itu. Kemana saya membantu? Mungkin ibu tadi bantuannya cuma sekedar 10 rupiah ya, atau memberikan bingkisan berupa buku 5 buah. Tapi itu sebuah kenyataan, kita bersedekah. Dia bersedekah, dia sudah melakukan kebajikan di tengah-tengah kehidupan. Lalu yang kedua tentang ibu-ibu tadi, ada semacam kegelisahannya karena melihat anak-anak rambutnya seperti ini. Selama anak-anak masih muda biasanya punya tren-tren tertentu. Ada yang rambutnya begini, enggak lama itu, 5 bulan, 1 tahun hilang. Nanti pake cepatnya juga, rambutnya kayak manusia. Iya, ini malah seperti habis tahalul. Pak Amar ini saudara kita yang sangat rajin menjadi pemerhati tiap acara-acara besar kita di TVRI dan TV-TV yang lain. Saya kira apa yang dikatakan Pak Amar, jangan secara emosional orang menanggapinya. Apa yang dikatakan Pak Amar itu benar semua dari sudut agama. Ya. Jadi anak yatim, fakir miskin itu diurus oleh negara. Itu kan undang-undang dasar negara kita. Ya. Begitu. Kenapa tidak dilakukan? Kita punya departemen namanya Departemen Sosial. Kita punya Menko Kesejahteraan Rakyat. Data kita besar. Sekarang tiap BUMN sekian persen dana dialokasikan buat kepentingan-kepentingan masyarakat sekitar. Kalau itu saja dikerjakan, saya kira nggak ada fakir miskin kita. Ya. Saya baru pulang dari Bangka, Belitung, Natuna, Lingga, kemudian ya Batam sendiri. Saya baru keliling dari beberapa daerah. Daerah-daerah yang mestinya kaya raya, masyarakatnya, subhanallah, saya pengurus dada melihatnya itu. Jadi di negeri kita seyogianya tidak ada fakir miskin kalau memang semua kita mengangkat bersama-sama ke permukaan untuk saling membantu berkadar kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu ada fakir miskin. Ya. Tapi kalau pula hidupnya ego ya, keakuan yang ada, terserah orang, yang penting aku dan keluargaku, itu bukan cara beragama. Jadi jangan suka berkata saya muslim. Keislaman seseorang tidak di situ. Islam itu tidak pada simbol, pada nilai. Pada bendera, pada pengakuan, pada orang hadir. Bukan pada itu Islam, tapi pada nilai-nilai, pada aplikasi kehidupan kita setiap saat. Kalau KTP kita yang Islam, kitanya kelakuannya macam Yahudi, di akhirat yang masuk surga KTP kita nanti. Kita tidak masuk, tidak mengerjakan agama gitu namanya. Jadi memang ini PR kita semua ya Ustaz ya, dan mudah-mudahan leader di setiap atau pemimpin di setiap tempat itu harusnya menjadi contoh, karena sekarang kabarnya kita sulit sekali mencari role model gitu ya, karena ada di belahan dunia sana, Amerika misalnya bukan negara muslim, tapi sekarang kegiatan-kegiatan sosial seperti yang disampaikan Pak Nusa itu sekarang lagi bangkit, karena salah satu inspirasinya tentunya adalah leader-leadernya. Mereka menyumbangkan sebagian waktu mereka, hari Sabtu misalnya mereka buka sekolah les gratis dan itu diperuntukkan untuk orang-orang lain. Ya, tapi mereka melakukan itu di barat antar mereka. Ya. Kalau bicara barat, saya mohon maaf, dunia ini sudah 18 negara saya kelilingi buat dakwah. Kalau bicara negara, orang-orang barat berbuat baik pada kelompoknya, tidak pada orang-orang yang beragama lain dengan mereka. Kalau dalam Islam tidak. Apapun pahamnya, keturunannya, darahnya, etnisnya, agamanya berbeda, tetapi fakir miskin wajib kita bela bersama-sama. Dan itu dalam agama kita kita harus ya Ustaz. Iya, semua orang kita kalau melihat barat selalu dianggapnya modernisasi, tapi dianggapnya westernisasi. Tidak boleh begitu pula hidup kita. Tapi kita memang harus ini ya, harus lebih giat lagi ya. Setiap kita memang harus menjadi inspirasi untuk orang lain. Bakat saya. Pak Nusa, tadi menarik ada Ibu Zubaidi kalau saya tidak salah di Pasungguban yang ingin membantu, dan ada Pak Amar yang risau, dan ada Pak ada Ibu Heni di Penggilingan yang bicara sedikit tentang penampilan. Mungkin bisa dirangkum. Ya, pertama atas bantuan apapun kami mengucapkan terima kasih. Nanti kita bisa memberikan alamat. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini, di tempat kami ya, bantuan uang, bantuan apapun berbentuk benda itu amat sangat kami hargai. Tetapi bagi anak-anak ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Itu banyak dilakukan oleh justru oleh orang-orang dari kedutaan sebenarnya. Apa itu? Datanglah ke tempat mereka, bicara dengan mereka, mereka kemudian dielus, mengajarkan kepada mereka sesuatu, itu jauh lebih bernilai. Karena sebagian besar anak-anak jalanan ini adalah anak-anak yang tidak terjamah. Di rumah pun kadang-kadang mereka tidak pernah dijamah oleh orang tuanya yang terlalu sibuk. Beberapa di antara mereka dijamah dengan kekerasan. Jadi tentu kami berterima kasih kalau ada bantuan, tapi ketahuilah bagi khusus bagi anak-anak jalanan, bantuan dengan datang, berbicara dengan mereka, mendengarkan mereka, itu jauh lebih bernilai. Kemudian tentang gaya ya, gaya anak-anak di jalanan, saya ingin menjelaskan dua hal. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, sebagian besar anak-anak di anak jalanan Jakarta itu masih dikuasai oleh para preman. Sebagian besar Pak ya? Sebagian besar. Karena tidak banyak orang yang mau bekerja untuk menangani anak-anak ini. Nah, anak-anak yang dikuasai preman ini memang gaya mereka ya seperti itulah. Tetapi ada anak-anak jalanan lain, kalau mereka nampak kotor, nampak tidak menarik, harus disadari kebanyakan mereka tuh nggak punya rumah. Dan harus mandi di tempat pemandian umum. Kita tahu kan mandi di tempat pemandian umum itu berapa? Minimal 2.000 ya, nopi sekarang ya. Buat anak jalanan, uang 2.000 itu lebih bagus buat makan daripada buat mandi. Iya, iya. Jadi tidak sederhana persoalannya gitu loh. Ya kan? Karena itu pernah juga ya, kalau kami berkumpul itu ya ada kegiatan-kegiatan kecil yang kami lakukan ya, bagaimana membuat mereka bersih. Misalnya lomba korek kuping. Lomba gosok gigi. Karena memang mereka tidak terbiasa dengan ini. Karena apa? Karena gosok gigi katakanlah itu butuh biaya. Dan Anda tahu kalau mereka ngamen, berapa penghasilan mereka satu hari? Jadi mohon juga dipahami ya, jangan membandingkan anak jalanan ini dengan anak-anak kita yang bersih, yang rapi. Ya, saya terus terang, saya juga agak rapi ini karena menghormati TPRI. Kalau kurang ngumpul bersama mereka juga, ya tidak seperti ini. Jadi mohonlah jangan juga anak jalanan itu sebagian besar mereka sudah menderita. Jangan lagi kita tambah penderitaan mereka dengan stigma-stigma yang kita buat seperti itu. Pahami mereka, karena mereka memang tidak sama dengan kita. Ya, itu. Ya. Itu terlihat ya Ustaz ya, berarti jurang kita begitu jauh. Mudah-mudahan kita bisa mendekatkan jurang ini. Tapi dalam proses itu ada penelpon lagi, saya harus angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Nina di Bandung. Ibu Nina di Bandung, silakan bu. Ya, saya setuju dengan yang tadi Bapak narasumber katakan ya. Bahwa sesungguhnya sumbangan yang terbaik adalah sentuhan, bukan berupa uang. Karena pengalaman saya berkeliling ke daerah Bekasi dan melihat begitu banyaknya panti asuhan-panti asuhan. Tapi ternyata pas saya hadir ke sana, datang ke sana, ada yang mengatakan bahwa di situ ada 99 orang, ada yang mengatakan hanya sekian, tapi kenyataannya itu sama sekali anak asuhnya itu nggak ada. Tapi alhamdulillah di daerah Jatibening saya menemukan satu, walaupun hanya ada 11 anak-anak. Kemudian saya lari lagi ke kota lain, ya hampir sama lah seperti itu. Jadi banyak panti asuhan, tapi ternyata enggak ada anunya apa anak-anaknya, tapi ternyata tidak semuanya seperti di kota Bandung. Saya juga menemukan di bawah Muhammadiyah, terus kemudian di Jalan Sansang juga panti jompo. Nah, alhamdulillah ada. Jadi kalau mau menyalurkan itu, betul kata Bapak tadi, lebih baik datang dan sentuh mereka. Atau itu saya sangat setuju. Baik, Ibu Nina, terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Nina ketamaknya masih ada. Baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari Pak siapa, di mana? Pak F. Bandung. Silakan Pak. Saya sangat tertarik sekali ini, aduh, temanya. Iya. Ya, saya tadi yang bicarakan sama Pak Sanusi dan Panusa. Ini memang di negara kita ini kelihatannya para kiai-kiai justru bergelimangan gitu, hidupnya banyak yang hidup mewah gitu, sementara anak jalanan segala macam gitu nggak terurus gitu. Ya harusnya dari contoh dulu, kiai mobilnya mewah, rumahnya mewah, beberapa biji gitu, keluarganya juga begitu gitu. Nah, saya sangat tertarik sekali ini, gimana nih cara dakwah di negara kita ini, terutama Ustaz kiai-kiai dulu gitu, yang terutama harus itu dulu gitu, jangan dari bawah tuh. Bagusnya dari kiai-kiai sendiri ngasih contoh. Terus banyak yang kalau hidup kurban banyak yang bicara gitu, anak orang-orang kecil. Baik. Kiainya sendiri mana yang kurban gitu. Baik Pak, poinnya sudah kami dapat. Hanya bantuan aja gitu. Baik. Dari pemerintah gitu namanya. Baik, ya, terima kasih Pak. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab saya ingin ke Novi. Kita sudah kurang dari 2 menit Novi, tapi saya ingin tahu. Novi kan sekarang di tempat yang tidak beruntung, tapi cita-cita masih punya kan? Mau jadi apa gitu? Apa sekarang? Ke depan maunya jadi apa? Polisi. Jadi polisi? Kenapa jadi polisi? Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Enak aja. Enak gitu ya, terlihat gagah ya, mudah-mudahan bisa berkah untuk keluarga. Mudah-mudahan aja jalannya ke sana, mudah-mudahan ada pemirsa kita yang polisi juga dengar, Novi ingin jadi polisi. Baik. Saya melihat sedikit dari sisi psikologi. Iya. Novi ini ada niat ingin jadi polisi, coba lihat wajahnya. ada semacam ingin membalas dendam pada orang-orang yang jahat selama ini kepada Novi. Itu yang dikatakan oleh Pak Nusa tadi, barangkali banyak anak-anak jalannya dikuasai juga oleh preman-preman. Mungkin sudah memuncak perasaan ketidaksuka dia pada preman, ada niat dalam hati kecilnya. Ini kan keluar dari hati yang paling mendalam, Novi barusan bicara. Saya mau jadi polisi gitu. Novi kalau jadi polisi memberantas yang jahat ya, jangan ikut jahat. Iya, di tempat kami sebagian besar anak kalau ditanya cita-citanya memang mau jadi polisi atau jadi guru, tapi yang paling banyak itu jadi polisi. Oh begitu. Ya karena betul yang dikatakan Pak Kiai, kekerasan itu telah membuat mereka ingin menghentikannya paling tidak lah. Pak Nusa, waktunya tinggal 2 menit lagi, tolong dirangkum 2 penonton tadi. Nanti setelah itu nanti Ustaz langsung memberikan kesimpulan. Silakan Pak Nusa. Ya, saya kira benar ya. Kita... Dan maaf satu lagi, alamat Pak Nusa apabila ada orang yang ingin ke Bapak. Ya, yang pertama saya kira benar bahwa setahu dalam penghayatan saya dan kawan-kawan, Islam itu adalah agama amal soleh. Jadi mari kita berdakwah, mari kita berbuat dengan apapun yang kita bisa. Seperti di tempat kami di anak jalanan itu, Anda tidak usah datang dengan uang. Anda datang untuk berbicara dengan mereka, memeluk mereka, merangkul mereka, itu sudah subhanallah. Dengan cinta. Dengan cinta. Jadi marilah kita buat agama ini menjadi sesuatu yang bermakna. Bukan saja bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Dengan perbuatan sekecil apapun. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Info bantuan, Pak, sedikit lagi info bantuan. Apabila ingin membantu. Ya bisa ke Tomang, kami punya kantor di di Jalan Mandor Saleh, Mandor Hasan. Nanti saya kira bisa kita buat alamat yang lengkap. Ada kantor pusat kita, tetapi ada juga tempat-tempat pembinaan seperti Novi ini dibina di Tomang. Ada 15 tempat di Mandor Saleh, Tomang. Sementara itu informasinya. Nanti kita infokan lebih jauh. Pak Ustaz, waktunya udah sedikit, saya minta dirangkum Ustaz. Kata Nabi di akhir zaman nanti banyak orang yang sholat, sebetulnya tidak beriman dia. Sholat, tapi kata Nabi dia tidak beriman di hadapan Allah. Karena apa yang dia baca dalam sholat tidak dipraktikkan dalam hidupnya. Salah satu cirinya, berapa banyak orang sholat, waktu sholat bicara fakir miskin, selesai sholat dia tidak concern, tidak pernah punya perhatian pada fakir miskin. Nah mari mulai sekarang, kita beragama, jangan cuma di lidah. Jangan cuma baca dalil saja kalau udah awal itu. Ini ayatnya hadis. Bukan begitu beragama. Berbusa mulut baca ayat, berapi-api baca hadis. Kalau hidup kita keluar dari nilai-nilai itu, belum beragama juga di hadapan Allah. Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan itu begitu keras terasa betul ke hati saya. Mudah-mudahan kita ini waktunya bergerak, tidak usah jauh-jauh, semampu kita, semampu kita, dan mulai saat ini. Setuju ya. Dan saudara, demikian tadi percik perenungan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga iman, ilmu, dan amal kita senantiasa padu mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.